Konsultasi Syariah. Cara membangunkan sahur yang benar. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukum memutar kaset murotal Al-Quran atau lagu-lagu religi di pengeras suara masjid sekitar pukul 2 sampai masuk waktu subuh dengan tujuan membangunkan orang-orang untuk sahur? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Cara membangunkan orang untuk sahur atau sholat tahajud yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan demikian. Bukan dengan teriak-teriak mengundang orang sahur, sahur, atau menabuh kentongan, atau menyalakan murotal di masjid, atau bahkan lagu religi nan penuh musik yang justru mengotori masjid. Bukan demikian cara yang tepat. Justru ini semua akan sangat mengganggu orang yang sholat malam atau orang yang sedang istirahat. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bukankah ini satu hal yang baik? Benar, bacaan Al-Quran adalah satu hal yang baik. Namun bukankah ketika Al-Quran diperdengarkan, kita disyariatkan untuk mendengarkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah agar kalian diberi rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika diperdengarkan Al-Quran, kemudian malah ditinggal tidur? Bukankah hal yang bijak ketika kita tidak memaksa masyarakat untuk bangun demi mendengarkan Al-Quran? Hal ini pernah terjadi di zaman sahabat. Mereka tahajud dengan mengeraskan bacaan Al-Quran. Kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini mengganggu. Bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah dengan adzan awal. Adzan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi ada dua. Satu, adzan awal. Dilakukan sebelum terbit Fajar Shadiq oleh Bilal bin Rabah. Dua, adzan subuh. Dilakukan setelah terbit Fajar Subuh oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Jarak antara adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum tidak terlalu jauh. Karena itu, para sahabat yang mengakhirkan makan sahur masih bisa menjumpai adzannya Bilal. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Bilal melakukan adzan di malam hari, yaitu sebelum subuh, untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian, dan orang yang tahajud bisa kembali istirahat, yaitu untuk persiapan subuh. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam riwayat yang lain, La yamna'anna ahadukum adhanu bilalin min sahurih, yang artinya, jangan sampai adzan Bilal membuat kalian untuk menghentikan makan sahurnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga dalam riwayat yang lain, Inna bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrobu hatta yu'adzina bnu ummi maktum. Yang artinya, sesungguhnya Bilal melakukan adzan di malam hari, yaitu sebelum subuh. Makan dan minumlah kalian, sampai ibnu ummi maktum adzan. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang sesuai sunnah, adzan dua kali, menjelang subuh, dan ketika subuh dengan dua orang yang berbeda, agar orang bisa perhatian dengan sahur atau sholat malam. Demikian, Allahu A'lam.